Alhamdulillah, minggu depan Cep Dadang bakal kawin. Jadi, pada datang ya. Jangan lupa, oke? Kawin, kawin. Minggu depan aku kawin. Kawin, kawin. Tidur ada yang nemenin. Kawin, kawin. Status di KTP nanti jadi. Kawin, kawin. Ternyata semua tak sesuai rencana. Sampai akad pun tiba, calonku tak datang juga. Dia lari sama mantan pacarnya. Sia, sia, sia. Oh mama, oh papa, apakah salah hamba? Perkawinan ini batal, bikin malu. Ada yang nemenin. Kawin, kawin. Status di KTP nanti jadi. Kawin, kawin, kawin, kawin. Ternyata, ternyata semua tak sesuai rencana. Sampai akad pun tiba, calonku tak datang juga. Dia lari sama mantan pacarnya. Sia, sia. Perkawinan ini batal, bikin malu keluarga. Gara-gara cari calon hanya dari bagus rupa. Ternyata, ternyata dia tidak setia. Oh mama, oh papa, kini aku pasrah saja. Carikanlah calon istri yang sesuai keinginan. Yang baik, yang setia. Marek.